Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibbati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang ketujuh. Annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Akhari hafizahullah bahwa mereka yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah mengagungkan seluruh perkara agama. Fayad'una ila ma da'a ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadral istita'ah. Mereka berdakwah seperti apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qadral istita'ah, artinya kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Ini kaidah yang insyaallah taala akan kita bahas, akan kita baca pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi kaidahnya adalah annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin, bahwa mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Mereka berdakwah seperti apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata bahwa kaidah ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin di sini untuk memasuki agama Islam secara keseluruhan. Tidak setengah-setengah. Kita lihat perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau berkata, yaqulu Allahu amiran ibadahu al-mu'minina al-musaddiqina bi rasulihi an ya'khudhu bi jami'i ural islami wa syara'ihi wal 'amal bi jami'i awamirihi wa tark jami'i zawajirihi mastata'u min dhalik. Qala Mujahid, ay i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin, hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengambil seluruh tali Islam dan syariatnya, agar mereka mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, mastata'u min zalik, sesuai dengan kemampuan mereka. Mujahid berkata, i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir, lakukanlah seluruh amalan dan seluruh hal-hal yang baik. Lakukanlah seluruh amalan yang baik, yakni yang salihah. Ini tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memasuki agama Islam secara keseluruhan, mengambil semua syariat Islam, mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tidak boleh orang Islam atau orang mukmin mengambil ajaran Islam sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau ajarannya itu mendukung hawa nafsunya, diambil. Kalau tidak mendukung hawa nafsunya, tidak diambil. Ini bukan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tidak setengah-setengah. Dan memasuki Islam secara keseluruhan, menyeluruh. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beriman kepada Alkitab sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Jadi semua perkara agama harus diagungkan. Kemudian dalil berikutnya, surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal tersebut muncul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu menunjukkan orang tersebut adalah orang yang bertakwa, yakni karena munculnya dari ketakwaan hati. Orang-orang yang memiliki hati yang baik, iman dan takwa yang kuat, pasti dia akan mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di surat An-Nur ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim." Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, وَتَكُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, dan kalian ucapkan dengan mulut kalian, مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلَمْ, yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا, dan kalian anggap ringan, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, padahal di sisi Allah sangatlah besar. Kemudian dalil berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadallahi la tusawwun sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Rawahu Syaikhan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, yakni merapatkan saf-saf kalian juga ya. Atau kalau tidak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati-hati kalian berselisih. Ya. Hadis yang mulia ini yang keluar dari lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa salat atau bersaf dengan saf yang lurus dan rapat ini mempengaruhi amalan. Mempengaruhi amalan di luar dan mempengaruhi hati. Orang yang tidak meluruskan safnya, orang yang menyepelekan amalan ini akan diberi ganjaran. Artinya ganjarannya bukan ganjaran baik ya. Akan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala dengan hati yang saling berselisih, ya, tidak mau bersatu. Ini menunjukkan pengaruh yang besar dari syariat-syariat agama Allah ketika tidak diperhatikan dan tidak ditunaikan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inginkan. Sebagian kita menganggap bahwa meluruskan dan merapihkan dan merapatkan saf adalah perkara yang sepele, perkara yang ringan. Ini merupakan zon atau prasangka yang salah. Dan merupakan hal yang keliru. Oleh karena itu, hendaknya siapapun yang menjadi imam, mengimami kaum muslimin dalam sholat, perhatikan masalah ini. Jangan langsung sholat takbir tanpa memperhatikan makmumnya dulu. Tidak peduli makmumnya berantakan, tidak peduli makmumnya itu lurus atau tidaknya, rapat atau tidaknya, kemudian dia seenaknya sholat. Ini tidak dibenarkan. Ya. Lihatlah contoh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasul sebelum sholat meluruskan, merapatkan para sahabat, yakni makmum beliau. Dan diantara perkataan beliau, ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah saf-saf kalian. Kalau tidak, niscaya Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Ini pengaruhnya besar. Ya, jangan dianggap sepele masalah sholat ini. Jangan dianggap sepele masalah sholat ini. Ya. Masalah syariat besar. Lihat. Ahlu sunnah mengagungkan jami' umurid din. Semua perkara agama. Tidak ada yang dianggap sepele. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, ya, mereka orang-orang barat sudah berada di bulan, kita masih berbicara tentang jari telunjuk digoyangkan. Ini perkataan yang menyepelekan syariat. Walaupun keluar dari orang yang dianggap besar, dianggap pintar, tapi ketika menyepelekan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sangatlah keliru. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi tidaklah iri kepada kalian atas sesuatu seperti irinya mereka terhadap salam dan ucapan amin. Lihat, orang-orang Yahudi itu iri dengan ucapan salam dan ucapan amin ketika sholat dalam surat Al-Fatihah. Orang Yahudi saja sampai iri dengan aminnya kaum muslimin dalam sholat. Ya? Ini menunjukkan perkara ini bukan perkara ringan. Ini menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang besar. Ya, masalah amin saja orang Yahudi iri, coba bayangkan. Orang Yahudi sampai iri. Tidaklah orang Yahudi iri terhadap sesuatu yang ada di dalam ajaran kaum muslimin, melainkan mereka tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran yang besar. Ya, bukan ajaran yang sepele. Oleh karena itu masalah sholat dan ajaran-ajaran Islam tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh kita katakan hal yang sepele. Membahas masalah amin, ya. Membahas masalah sholat dari takbir sampai salam. Bukan masalah sepele, ya akhi. Ya. Wahai kaum muslimin, ini bukan masalah sepele. Ini masalah besar. Orang-orang Yahudi, lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidaklah kaum Yahudi, tidaklah orang-orang Yahudi itu iri hasad kepada kalian tentang sesuatu seperti hasadnya atau irinya mereka terhadap salam, ucapan salam dan ucapan amin. Ya. Oleh karena itu, ini pembahasan yang sangat penting. Ahlu sunnati wal jamaah mengagungkan semua agama, semua perkara agama, urusan agama, dari A sampai Z-nya. Tidak dipilah, tidak dipilah-pilih. Ya. Ya, tidak dikatakan ini kulit, ini isinya. Ya. Semuanya penting. Masalah agama semuanya penting, ya. Jangan kita ikut-ikutan dengan sebagian orang yang membagi agama itu ada kulitnya, ada isinya, ya. Lihat mereka cuma katanya, ya, Ahlus Sunnah cuma baca kitab doang, bahas masalah sholat nggak selesai-selesai, orang sudah nyampe bulan. Bahas masalah haid dan nifas saja, sehingga ulamanya dijuluki dengan ulama haid dan nifas. La hawla wa la quwata illa billah. Hadis tadi rawahu Ibnu Majah, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Sunan Ibni Majah. Berikutnya kita lihat. عن الأزرق ابن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه أو يعني نفسه. فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. Rawahu Abu Dawud. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini, ya, dari Al-Azraq Ibn Qais. Dia berkata, Salla bina imamun lana, imam kami salat mengimami kami. Beliau dikunyahi dengan Abu Rimzah, dan dia berkata, aku sholat, sholat seperti ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, wa kana, ya, Abu Bakar dan Umar berdiri di saf yang terdepan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang, ya, ada seseorang yang telah menyaksikan takbirah atau takbirah yang pertama, takbir yang pertama dari solat. Nanti ada orang ikut bermakmum bersama Rasulullah SAW, ya, takbir yang pertama. Dia menjumpai takbir yang pertama. Fasolat Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian solat. Kemudian beliau salam, ya, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Dan kami melihat putih dua pipi beliau, ya, sampai kami melihat dua putihnya dua pipi beliau. Ya, setelah salam Rasul berpaling seperti Abi Rimzah ini, yakni yang dimaksud dirinya ini yang menceritakan hadis ini. فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع. Ternyata orang yang tadi ikutan, yang menjumpa dalam takbirah al-ula, takbir yang pertama itu, berdiri untuk solat, ya, untuk solat sunnah. Maka Umar radhiyallahu an langsung wasaba. Wasaba ini al-asl artinya loncat, ya. Artinya Umar langsung berdiri menghampirinya, fa akhadha bi mankibihi fa hazza. Nah, Rasul Umar memegang pundaknya kemudian digoyangkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang tersebut, ya. Tsumma qala, Umar berkata kepada orang ini yang langsung berdiri mau salat lagi, mau salat sunnah, ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar serta Umar masih duduk. Dan Umar berdiri, pegang pundaknya, kemudian digoyang sama Umar, orang tersebut. Umar berkata, فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Umar. Sebelumnya Umar berkata, ثُمَّ قَالْ اِجْلِسْ اِجْلِسْ يَا فُلَانْ اِجْلِسْ. Duduklah, kata Umar. Umar menyuruh laki-laki tersebut untuk apa? Duduk. Ya. Menyuruh untuk duduk. Kemudian Umar berkata, fa innahu lam yuhliki ahla alkitab. Sesungguhnya, kata Umar, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan ahlul kitab. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ahlul kitab, membinasakan ahlul kitab. Illa annahum, melainkan mereka itu, ya, tidak melakukan fasl, melainkan tidak ada pembatas, tidak ada fasl, jarak antara solat-solat mereka, dari solat langsung ke solat, solat langsung ke solat, solat langsung ke solat. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan, ya, kalau mau solat sunnah jangan langsung setelah solat fardu itu, jangan langsung, ini tidak sesuai dengan sunnah, ya. Habis sholat fardu duduk dulu kan, ada zikir, duduk. Baik itu sholat fardu yang lima waktu, bahkan ada juga sholat Jumat, ya, hadis-hadisnya. Jangan langsung habis sholat kemudian sholat lagi. Kata Umar, justru yang seperti inilah yang dengannya ahlul kitab dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya, ya. Waqal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asaballahu bik, ya Ibn al-Khattab." Ya. Asaballahu bik, artinya engkau telah benar wahai Ibn al-Khattab. Allah telah membuat engkau, ya, dengan perantara engkau telah menjadikan benar. Jadi Rasulullah alaihi wasallam itu mengiyakan dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibn al-Khattab, yani Umar bin Khattab. Dan Rasul berkata demikian wahyu dari Allah. Ya. Jadi Allah menyetujui perkataan Ibn al-Khattab. Asaballahu bik, lihat. Asaballahu bik, ya Ibn al-Khattab. Ya. Lihat, Umar bin Khattab telah melakukan hal yang telah disetujui oleh Allah, telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu betul. Ya. Lihat pengaruh dari apa? Dari sholat yang salah, dari perbuatan yang dianggap sepele oleh banyak di antara kita. Pengaruhnya apa? Binasa umat. Dan yang membuat binasa ahlul kitab, kata Umar bin Khattab, seperti ini. Oleh karena itu perhatikanlah sholat-sholat kita. Ya. Sebagian kita berbicara masalah khilafah ini, khilafah itu, ya, tapi wudu, sholat jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah wudu belum bisa, ya. Masalah sholat juga asal-asalan, ya. Bagaimana mau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mengagungkan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara dalil. Lihat, ini sangat besar sekali kaidah ini, ya. Annahum yu'azzimuna jami'a umurid din. Yani ahlu sunnah itu mengagungkan seluruh perkara agama. Ahlu sunnah itu mengagungkan seluruh apa? Perkara agama. Karena sangat berpengaruh perkara agama. Masalah sholat, masalah wudhu, semua berpengaruh. Semua berpengaruh. Jangan katakan masalah sholat, masalah kulit, ya. Masalah wudhu, masalah kulit. Intinya adalah, dan seterusnya, seterusnya. Ditafsirkan sendiri agama ini. Ya, tidak benar. Lihat keterangan dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubayran. Dia berkata, "Fanzur rahimakallah ila ma yu'addihi tarku hadhihi sunan min al-ikhtilaf wal halak wa kayfa hasadana 'alayha al-yahud." Fanzur, lihatlah, rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Apa yang akan dihasilkan dengan meninggalkan sunnah-sunnah ini? Terjadinya ikhtilaf, ini perselisihan, dan terjadinya halak, kehancuran, kebinasaan. Dan bagaimana sampai orang Yahudi itu hasad kepada kita kaum muslimin? Oleh karena itu berbanggalah wahai kaum muslimin dengan ajaran Islam, dengan sholat, dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbangga-banggalah, yani. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, ya, dengan itu semua, falyafrahu, hendaknya mereka berbangga-bangga, senang, gembira. Itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Berikutnya, Syekh Al-Ubaylan berkata, walamma kila li Salman radhiyallahu an, ketika dikatakan kepada Salman radhiyallahu an, semoga Allah meridai Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah, qala ajal wa lam yunkir 'alayhi dhalik, rawahu Muslim. Ketika dikatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai yang namanya buang hajat? Salman Al-Farisi menjawab, ajal, ya, tanpa ragu. Ajal, ya. Walam yunkir alaihi dhalik, dan tidak mengingkari hal tersebut. Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, inilah beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salal Ubaylan. Kemudian Syekh Samahatu Syekh Hafizahullah Ta'ala Syekh Salal Fawzan berkata, هذه القاعدة تبين أنه ليس معنى قولنا أنه يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد ليس معناه أنه يتساهل في الأمور الأخرى من بقية الواجبات وترك المحرمات ليس معناه أن هذه المعاصي أمر سهل فلا يتساهل في شأن المعاصي والمخالفات كل المخالفات أمرها خطير وإن كانت في أعين الناس صغيرة أو سهلة. Ya, قاعدة ini kata beliau menjelaskan bahwasannya bukanlah perkataan kita yang mengatakan bahwa hendaknya didahulukan tauhid, kemudian tarkiz dalam masalah tauhid, ya. Artinya berarti menyepelekan perkara yang lain. Tidak. Jangan dimaknakan seperti itu. Jangan dimaknakan perkataan kita tauhid, tauhid, tauhid penting, tauhid, tauhid penting, ya, berarti perkara-perkara yang lain disepelekan. Tidak. Ya. Justru perkara-perkara yang lain itu harus dimuliakan dari perkara agama Islam. Ya. Dari kewajiban-kewajiban yang lain serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maknanya tidak bermakna bahwa perbuatan atau maksiat-maksiat itu perkara yang mudah, tidak. Yang dianggap sepele urusan maksiat dan mukhalafat. Karena semua maksiat, semua mukhalafat amruha khatir, perkaranya sangat bahaya. Walaupun di pandangan manusia itu kecil, saghira, yakni sahla. Lihat, wa huwa indallahi azim, di sisi Allah sangat besar. Yatalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kalian menerima berita-berita bohong dari mulut-mulut kalian, ini walaupun asal ayatnya tentang masalah ifk, hadisul ifk, tuduhan keji kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kita ambil kalimat wa tahsabunahu hayyina, karena ada perkara-perkara yang dianggap ringan oleh manusia padahal wa huwa indallahi azim, di sisi Allah sangatlah apa? Sangat besar. Ya. Kita bicarakan orang lain, ngomong tentang orang lain, jelek-jelekan orang lain, kayaknya lidah kita ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah apa? Besar. Berbicara tentang Islam itu kulit ini, tentang sholat ini kulitnya, tentang gerak-gerakan jari dan seterusnya, ini masalah kulit dan seterusnya, ini anda kira ringan, hata? Padahal di sisi Allah besar, ya. Nah, فليس معنى قولنا يبدأ بالأهم فالأهم أنه يتساهل في الأمور الأخرى، ولكن نقول يبدأ بالأهم فالأهم من أجل إقامة الأساس أولا الذي تبنى عليه بقية أمور الدين. هذا هو المقصود. Ya, bukan berarti kita berkata bahwa dimulai yang paling penting kemudian seterusnya berarti adalah menyepelekan perkara yang lain. Tidak. Akan tetapi kita berkata mulailah dari perkara yang sangat penting, yakni tauhid. Kemudian perkara berikutnya yang penting, ya, min ajli iqamatil asasi awalan, karena untuk menegakkan asas bangunan dulu. Lihat bangunan ini. Ya, bangun megah, bangun berdiri tegak seperti ini, ya. Karena apa? Asasnya, asasnya kuat. Kalau asasnya enggak kuat, roboh. Bangunan yang asasnya tidak kuat enggak lama akan roboh, ditiup sama angin roboh. Oleh karena itu, kita kaum muslimin hendaknya memperkuat asas, pondasi, ya, supaya ketika ada tiupan kencang angin, ya, masih tegak. Tapi kalau akidahnya roboh, maka jangankan angin topan, ya, angin sedikit saja bisa membuat jatuh. Diterjang, ditimpa masalah sedikit, diuji sedikit, bubar. Ya. Diterjang sedikit, roboh. Ada masalah sedikit, jadi berpaling. Akidah penting. Inilah yang dimaksud. Jadi perkara agama semuanya dibangun di atas akidah. Wa inna fadhunubu kulluha khatiratun wa kulluha syarr. Ya, dosa-dosa itu semuanya khatirah, bahaya, semuanya syarr, yakni buruk. وَيَدْعُوا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ, sebagiannya mendatangkan atau mengundang yang lainnya. فَلَا يُتَسَاهَلُ فِي بَقِيَّةِ الْمَعَاصِي وَبَقِيَّةِ الْمُخَالَفَاتِ أَوْ بَقِيَّةِ الْأَوَامِرِ وَالطَّاعَاتِ, jangan menganggap sepele maksiat-maksiat yang lain, ya, atau perintah-perintah dan ketaatan yang lain. بَلْ يُنْهَى عَنِ الْجَمِيعِ, tetapi semuanya dilarang, yakni perbuatan maksiat. Walakin man kana indahu dhanbun akhtar fa innahu yabda'u bihi awalan. Akan tetapi, kalau kita lihat ada orang yang punya dosa. Dosa kan macam-macam nih. Dosa macam-macam. Jadi dosa itu tidak sama, ya. Bertingkat dosa ini. Kalau misalkan seseorang itu ada memiliki dosa bermacam-macam, kita lihat mana yang paling bahaya dari dosanya. Ada syirik, ada dosa khomer misalkan, ada dosa suka nyanyian dan musik misalkan, dan seterusnya. Kita mendahulukan yang mana? Kita bersihkan dari kesyirikan dulu, ya. Ini yang penting. Jangan kita salah melangkah, ya. Jadi perhatikan. Kemudian perbaiki perkara yang lainnya. Dalam Islam, dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bagaimana orang berdakwah ngajak ini ngajak itu tapi membiarkan kesyirikan, bahkan dirinya sendiri jatuh kepada kesyirikan. Wal iyadzu billah. A وأما إذا تساهل الإنسان بالمعصية أو تصغرها فإن ذلك يجرئه على ما هو أكبر منه. وإذا عظم خطر هذه المعاصي فإن ذلك يبعده عنها ويسونه منها. نعم. Kalau seseorang menganggap ringan maksiat, maka akan membuat dia jadi berani untuk melakukan yang lebih dari itu, yang lebih besar dari itu. Kalau perkaranya bahayanya besar, ya, dari maksiat-maksiat ini, maka tentunya kita harus perhatikan sekali lagi, lihat, jauhkan dari yang terpenting dulu, kemudian perbaiki yang lainnya, ya. Dan semuanya diperhatikan, tidak dianggap sepele. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih. Wa man yu'azzim syi'airallahi fa innaha min taqwal qulub," kata Allah. Syekh berkata, "Fal ma'asi kulluha syarr, kulluha khatar, kulluha darar. Walakin inda at-taghyir yubda bil ahammi falaham." Hadha huwal maqsud. Semua maksiat itu buruk. Semua maksiat itu bahaya. Semua maksiat memudaratkan. Akan tetapi ketika menegakkan taghyir, ya, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita lihat dulu mana yang paling penting untuk dicegah. Ini yang dimaksud. Kemudian kita beresi yang lainnya. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا حذر منه. Tidaklah dia meninggalkan sesuatu melainkan dia tahzir, dia peringatkan yang besarnya dan yang kecilnya, ya. Karena masih banyak, ya, dan saya tidak mau membahas dengan terburu-buru, saya tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya dari keterangan Syekh Shalih Fauzan insyaallah taala, ya, agar juga kaidah ini semakin kuat dan meresap di pemikiran kita dan di hati kita. Ya, semakin diulang-diulang, ilmu itu semakin meresap. Ya. Jadi ahlu sunnah, yang namanya ahlu sunnah, ingat, mereka itu mengagungkan seluruh perkara agama. Mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Sekali lagi, annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin. Bahwasanya mereka mengagungkan seluruh perkara agama, tidak dipilih-pilih. Mereka mendakwahi apa yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi mereka juga punya fikih. Mana yang paling penting? Dari yang penting. Mana yang paling bahaya dari yang bahaya? Ini harus kembalinya ke mana? Ke Al-Qur'an dan Sunnah. Kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Contoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam berdakwah. Nah, wallahu a'lam biswab. Saya kembalikan kepada Al-Akh Ari untuk memimpin jalannya acara ini. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi kajian ilmiah kita bersama Ustaz Abu Ya'la Kurniadi Alsi. Kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Bisa secara langsung menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat yang sekarang Anda kirimkan di 0819896543. Sebagai pembuka Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari Abdullah di Jakarta. Nah. Ustaz, Anda ingin menanyakan bagaimana bila Anda berbakti pada orang tua karena ada perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hati Anda tidak 100% ingin berbakti kepada orang tua karena pengalaman yang telah lalu, penganiayaan, kemudian dipukul, disetrika, dan sumpah serapa dari orang tua membuat hal ini susah untuk berbakti dari dalam hati. Namun karena takut pada Allah dan Rasulnya, maka saya mengerjakan ini sebatas perintah Allah dan Rasulnya saja, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Tentang berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan hak yang besar yang datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya dalam Al-Qur'an. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita agar berterima kasih kepada kedua orang tua. Minimalnya mereka sudah melahirkan kita di atas muka bumi ini. Ya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Rasul bersabda, tidak bisa dikatakan orang itu pandai bersyukur pada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Seseorang itu tidak dikatakan bisa bersyukur pada Allah kalau tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau kita lihat dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir." Allah berfirman, kami wasiatkan kepada manusia itu agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah, ya, lemah, di atas kelemahan, semakin hari semakin lemah, ya, semakin hari semakin lemah ketika mengandung sampai melahirkan. Iya. Ya. Kemudian setelah itu disapih lagi 2 bulan, ya, dan di saat-saat itu tidak bisa tidur, nyenyak ibu itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, anishkurli, bersyukurlah padaku, kemudian apa, wali walidayka, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir. Dan Allah berfirman, kamu akan kembali kepadaku. Kamu akan kembali kepadaku. Bahkan, ya, kalau kedua ibu bapak kita juga beda agama, yakni kafir, ya, kemudian memaksa kepada kita agar kita kafir, kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh taat, tapi tetap bergauli dengan baik. Dan ini yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an di ayat selanjutnya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik, untuk menyekutukanku dengan yang lainnya, jangan taati keduanya, kata Allah. Fala tuti'ahuma. Haram hukumnya mentaati hal ini. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli keduanya dengan baik. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ya. Ketika orang tua kita membutuhkan uluran tangan dari kita karena sudah tua, ya, ini lebih ditekankan lagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, Adapun masa lalu biarlah berlalu, kata orang ya. Masa lalu biarlah berlalu ya. Orang tua sebagian kita katanya mungkin jahat ya. Sampai tadi diceritakan ada mukul, bahkan sampai nyetrika, na'udzubillah ya. Ya, maafkan. Maafkan dan memberi maaf lebih baik. Memberi maaf lebih baik. Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kata Allah. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Nah. Apalagi anak kepada kedua orang tua ya. Berbakti. Ya. Memang mungkin ada rasa ya, dendam dulu ditelantarkan barangkali sama orang tuanya, atau bagaimana-bagaimana, itu perasaan yang wajar. Perasaan yang wajar ya, perasaan yang sangat-sangat wajar, manusiawi tentunya. Ya, tapi antum sudah bagus sekali ya, mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua sambil menepis perasaan-perasaan itu. Ini sebuah hal yang sangat bagus sekali dan semoga bisa tetap istiqomah dan bisa meningkatkan ya, agar Allah memberikan rahmatnya. Amin. Dan mudah-mudahan dengan baktinya antum kepada kedua orang tua, antum menjadikan kedua orang tua antum sadar, lebih sadar, bahkan menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab antum, dengan sebab ini maka antum akan mendapatkan pahala yang melimpah, kebaikan di atas kebaikan, pahala di atas pahala, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Ya khotil Islam, masih kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Syukur di Cilengsi Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz tadi mengatakan orang luar sudah pergi ke bulan. Di kita masih membicarakan masalah sholat, tangan yang bergoyang dan tidak bergoyang. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang benar yang mana, yang bergoyang atau yang tidak Ustaz? Terima kasih para kalafik. Iya. Masalah bergoyang, menggerakkan jari telunjuk, ada hadisnya. Ya. Ada hadis Wa'il. Ya, dia melihat Rasul menggerakkan menggerakkan telunjuknya. Kana yuharrikuha. Yuharrik dari sisi bahasa saja kelihatan. Wazannya dari fa'ala yufa'ilu. Di antara makna tad'if ada li ziyadat atau li taksir untuk menunjukkan yani lebih dari satu kali. Ya. Menggerakkan jari. Nah, di sini tidak ada mana yang paling benar atau tidaknya tentunya. Ini merupakan sunnah di antara sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Sekali lagi, ini merupakan sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, langsung saja menghubungi nomor kami di 021 823 6543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Saya Dedi Afran dari Muara Enim. Silakan Pak Dedi pertanyaannya. Ya, mohon maaf Pak, saya sebelumnya ini baru buka Pak TV Roja. Iya. Saya ada pertanyaan. Silakan Bapak. Halo? Ya, iya. Silakan pertanyaannya. Halo. Iya, Bapak silakan ajukan pertanyaannya. Iya, begini Pak. Iya. Setiap saya melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, imamnya selalu membaca doa iftitah. Terus? Jadi ya saya karena untuk supaya meninggal tidak menimbulkan fitnah, saya tetap ngangkat tangan. Apakah ini jalan yang terbaik atau gimana ini? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, tadi doa iftitah, ya, doa iftitah itu doa pembuka sholat, ya. Ya, mungkin barangkali yang dimaksud adalah doa kunut. Nah, iya, kunut saat, iya. Ya, karena masalah mengangkat tangan, ya, masalah mengangkat tangan, iya. Tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dengan dasar hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, maka diikuti walaupun mengangkat tangan, ya. Tetapi ana memandang wallahu a'lam shawab, ya, mengikuti itu tidak harus sempurna, maksudnya tidak harus ikut dalam masalah yang tidak kita yakini tentang kesunahannya, ya, tidak kita yakini tentang kesunahannya, walaupun tidak mengangkat tangan, ya. Nah, jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang insyaallah ta'ala orang semakin dewasa, orang semakin tahu, dan orang semakin bisa nalar bahwa yang mereka tidak bisa memaksakan keyakinan seseorang kepada keyakinan yang lainnya, ya. Dan bebas bagi Bapak dalam masalah ini, ya, mengikuti walaupun tidak mengangkat kedua tangan, ya. Tapi misalkan kalau terjadi, misalkan nanti ada intimidasi dan seterusnya, itu lain masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fik. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, kembali kami persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu kembali di 0218236543. Dan kami ingatkan juga dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Kita akan berikan kesempatan pada yang lainnya. Bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, siapa ini, di mana? Dengan Agus di Jogja. Oh, silakan Bapak Agus. Ya, saya kemarin mendengar kiai yang terkenal itu mengatakan kalau di dalam syariat itu, kalau syariat itu membuat orang sakit hati harus ditinggalkan, terus kalau syariat itu memecah belah umat juga harus ditinggalkan, itu benar nggak, Pak Ustaz? Katanya segala hal yang haram di dalam syariat itu tidak berlaku di tarekat itu. Itu syariat, maksudnya gimana, Pak? Apabila ada syariat, misalnya menyapang haram, ya, itu kalau apa meresahkan harus ditinggalkan, jadi nggak usah pakai syariat itu. Oh. Misalnya merokok haram, ya, itu kalau meresahkan juga jangan dipakai syariat itu. Dan lain-lainnya gitu kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Itu tidak benar, ya. Pernyataan itu tidak benar, ya. Kita tidak boleh, ya, mentaati manusia dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Baqarah tadi di muka di awal, ketika pertama kali kita membuka atau membahas kaidah ini. Yakni dalilnya, ya, bahwa ahlu sunnah itu mengagungkan semua perkara agama, tidak dipilah, tidak dipilih. jadi pisah-pisah, tidak beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, tidak boleh ini hukumnya. Bisa jadi kufur. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam apa? Ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Siapa yang berkata? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kaum mukminin agar masuk dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kakinya saja yang masuk. Ya. Jangan setengah-setengah. Keseluruhan. Kalau mau jadi muslim, keseluruhan masuk Islam. Ya. Dan agama itu akidah dan syariat. Syai'ani mutalazimani, dua hal yang saling melazimi, tidak akan berpisah. Yang memisah-misah antara syariat dengan yang lainnya, antara syariat dan hakikat atau apa dan seterusnya, tidak dibenarkan dan menyimpang dari Islam. Ya, pertanyaannya apa itu syariat? Ya. Ya tidak. Apa itu syariat? Coba. Yang memisah, memilah-milih antara akidah dan syariat, tanya, saya tanya, apa itu syariat? Ayo. Hah? Jawab. Apa itu syariat? Misalnya kalau syariat itu adalah seperti sholat misalkan. Puasa. Nah, saya tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wasiatnya apa? Jangan sampai meninggalkan sholat, kan? Yeah. Bahkan di sakitnya yang parah, Rasul sholat. Rasul sholat. Yeah. Kemudian, kalau syariat bertentangan dengan masyarakat, pecah belah, pemecah belah, dan seterusnya, ya, yeah. Ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Yeah. Yang memecah belah itu syaitan. Yang memecah belah adalah syaitan dan orang-orang pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Syariat Islam tidak mungkin memecah belah orang lain, memecah belah. Ya. Lihat syariat. Yang memecah belah itu kebodohan. Kebodohan. Ya, kebodohan. Lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kan? Berdakwah, Rasul dakwah tauhid, ya, dan seterusnya. Ilmu masuk. Orang yang beriman langsung terima. Orang yang enggak tahu, bodoh, nolak tuh. Iya. Ya. Penolakan manusia jangan sampai membuat kita mengatakan kita meninggalkan syariat. Tidak. Karena mereka masih belum tahu, bodoh. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu kaidahnya bahwa kita hendaknya mengagungkan seluruh perkara agama. Mengagungkan seluruh perkara agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Ya, sekali lagi, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita amalkan, kita lakukan. Ya, artinya yang diperintahkan, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Mengagungkan seluruh perkara agama, mengagungkan seluruh perkara agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, Ustaz, barakallahu fiik. Dan ikhwatul Islam, kembali kami angkat telepon di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Indra, Pak. Di mana? Di Lampung. Silakan Pak Indra, pertanyaan diperjelas suaranya, Pak. Iya. Iya, baik. Pak, mau tanya Ustaz. Iya. ini agak keluar dari materi. Saya mau tanya, jadi dahulu sebelum saya mengenal agama, saya pernah apa berdebat dengan istri. Iya. Sehingga saya tidak tahu kalau ada aturannya bahwasanya keluarlah kata-kata yang tidak harusnya keluar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu sudah menjadi talak dan saya harus memperbaikinya? Apakah karena saya tidak mengetahui? Apakah itu bagaimana Ustaz? Saya sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang jelas. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya. Tentang ucapan talak, ya. Tentang ucapan talak, ulama membagi dua. Yang pertama, ucapan yang sharih. Sharih itu tegas. Tidak membutuhkan penafsiran. Yang kedua, ucapan yang tidak tegas, tidak ghairu sharih. Ucapan yang tegas, misalkan anti talik. Anti talik, kamu cerai, misalnya begitu ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam hadis Rasul ada tiga hal yang sungguh-sungguhnya itu dihitung sungguh-sungguh, bercandanya dihitung canda. Bercandanya dihitung sungguh-sungguh, bukan dihitung canda, maaf ya. Di antaranya tolak dan akad nikah. Di antaranya tolak. Walaupun main-main, kamu cerai, jatuh cerainya. Ini lafadznya kalau tegas ya. Yang kedua kalau lafadznya ghairu sharih, lafadznya tidak tegas. Lafadznya tidak tegas. Nah, kalau lafadznya tidak tegas, seperti misalkan saya pulangkan kamu loh ke orang tua nanti, gitu kan? Gitu. Iya, nggak usah di sini lagi deh, nggak usah, nggak mau lihat mukamu lagi di rumah ini, begitu ya. Saya bawa sama bantal-bantalnya, sama kasurnya sekali pulang sana ke rumah, bawa, ah, ya kan, begitu kan? Iya. Ini ada kemungkinan ini nyerai nih kan? Iya. Tapi lafadznya tidak tegas, ya tidak, lafadznya tidak tegas. Maka kalau ini butuh niat. Kalau hanya sekedar ancaman, belum jatuh talak. Maka dilihat apakah tegas atau tidak perkataannya. Ya, apakah tegas atau tidak perkataannya. Nah, adapun didasari sama bodoh, wallahu a'lam, ya, ana harus bertanya lagi kepada ulama dan belum mengetahui apakah di situ didasari harus tidak bodoh dan seterusnya, wallahu a'lam bisawab. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kami akan balik ke pesan singkat Ustaz ya, satu lagi. Kita bacakan pesan singkat yang masuk dari Abu Diva di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Kita diharuskan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabat. Betul. Nah, pertanyaan ana, bagaimana caranya mendapatkan pemahaman sahabat tersebut sekarang ini Ustaz? Iya. Nah, ini belum mungkin paham beliau. Bagaimana caranya mendapatkan pemahaman sahabat sekarang ini? Iya. Jawabannya adalah dengan cara belajar. Talabul ilmi, duduk di ulama, ya, membaca kitab-kitabnya ulama, membaca kitab-kitabnya para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Maka akan kita akan ditunjukkan oleh mereka para ulama kepada pemahaman yang hak, pemahaman yang dicontoh oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis bertebaran dalam kutub hadis, kutub sunnah, ya kan? Nah, caranya sangat mudah, ya, bagi yang belum bisa bahasa Arab. Duduk di majelis-majelis asatidzah ahli sunnati wal jamaah. Orang awam kan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Itu caranya. Ada majelis-majelis ilmu, ya, di Bogor, ada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, guru kita yang tercinta, buka kajian. Juga Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, setiap hari Sabtu di Krukut. Nah, itu bisa hadir di situ. Jadi lama-lama terbuka pemahaman kita, pemahaman yang hak. Kemudian juga ada kajian asatidah, asatidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang lain di daerah Jakarta dan sekitarnya, ya. Nah, itu kita bisa belajar, ya, kita bisa ngambil ilmunya, ya. Kalau misalkan masih belum tahu, ya, nanti kalau terus belajar bahasa Arab, sudah bisa bahasa Arab, ya, masuk ke kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab para ulama kita buka, baca. Nah, nanti ada di situ pemahaman, pemahaman para sahabat, ya. Nah, itu caranya. Kalau mau caranya, yeah, caranya dengan thalabul ilmi tentunya. Iya. Yeah. Dan baca kitab tafsir Ibnu Katsir untuk memahami Al-Qur'an yang isinya tentang atsar, karena di situ di tafsir Ibnu Katsir disebutkan cara menafsirkan yang benar. Tafsir Al-Qur'an dengan apa? Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan sunnah, tafsir Quran dengan akwal sahabat. Ini di antara caranya, ya. Jadi kita ketika baca itu tafsir, nanti ada perkataan sahabat, ada perkataan sahabat, ada perkataan salafus soleh, ya. Bahkan di Bukhari, di Sahih Bukhari juga ada perkataan salafus soleh disampaikan. Nah, itu wallahu alam. Bismillah. Ini saja barangkali Ari yang bisa ana sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ana pribadi dan bermanfaat untuk kita semua, baik yang mendengar, ya, dan yang melihat acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi, kemudian dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan kalau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.